Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pembahasan tentang Al-Mamnu'u Minasurfi. Al-Mamnu'u Minasurfi atau isim yang terhalang dari tanwin, artinya isim yang dia tidak menerima tanwin. Kemarin atau sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu yang jenis pertama, yaitu Al-Mamnu'u Minasurfi li'illatin wahidah, isim yang tidak menerima tanwin karena adanya satu alasan. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yang kedua, sanian al-mamnu'u minasurfi li'illataini, isim yang tidak menerima tanwin disebabkan di sana ada dua illah atau dua alasan. Wahuwa imma alamun wa imma sifatun. Ada kalanya yang pertama berupa alam, yang kedua berupa sifat. Ya, artinya masing-masingnya ini ada pasangannya. Nanti misalnya alam karena alam dan apa, sifat nanti karena sifat dan apa, seperti itu. Nanti kita lihat satu persatu. Awalan al-alamul mamnu'u minasurfi. Yang pertama, alam yang dia tidak menerima tanwin. Yumna'ul alam minasurfi ila kana. Alam itu artinya apa? Nama ya. Alam, dia tidak menerima tanwin kapan? Yaitu apabila awalan mu'annasan, alamnya itu adalah alam mu'annas. Apa yang pertama? Apabila alamnya adalah alam mu'annas. Ini contoh li'illataini. Nahu Fatimatu Maryamu Hamzatu. Ya, contohnya lafaz Fatimah, Maryam dan Hamzah. Sehingga ketika kita ditanya, kenapa Fatimah ini tidak boleh Fatimatun tapi Fatimatu, dia tidak bisa menerima tanwin? Jawabannya, karena dia adalah alam plus mu'annas atau alam mu'annas. Berarti itu ada dua ilah ya. Ilah pertama atau alasan pertama alam, alasan keduanya plus mu'annasnya itu alam mu'annas. Ini yang dimaksud dua alasan. Ila kanal alamul mu'annasu sulasiyan sakinal wasli jaza sarfuhu wa man'uhu minas sarfi wa man'uhu awla. Apabila ada alam mu'annas yang jenisnya sulasi, yaitu tiga huruf, sakinal wasti, dia huruf tengahnya adalah sukun, maka jaza sorfuhu, boleh ditanwin, wa man'uhu minasorfi, dan boleh tidak menerima tanwin. Boleh munsorif, boleh ghairu munsorif. Akan tetapi, wa man'uhu aula, tidak menerima tanwin itu lebih utama. Apa contohnya? Nahu Hindu. Boleh Hindun, tapi Hindu lebih utama. Wada'du, warimu. Ya, Hindun, da'dun, rimun boleh, tapi mamnu' minasorof atau tidak menerima tanwin ini yang lebih utama. Ini poin pertama, apa itu tadi? Alam, kemudian mu'annas. Kemudian yang kedua, sanian a'jamian, alam ajam, yaitu nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Dia juga termasuk yang tidak menerima tanwin. Apa contohnya? Nahu Ibrahimu Ya'kubu Landanu Barisu. Ya, contoh Ibrahim, Ya'kub, London, yaitu London, Baris atau Paris ya. Ini nama ya, Ibrahim nama bagi orang, Ya'kub juga orang, London, Baris ini nama bagi kota ya, atau negara. Ya, ini adalah alam. kemudian alam ajam. Sehingga kalau kita ditanya kenapa Ibrahim dia tidak menerima tanwin, atau dia termasuk ghairu munsharif, atau dia termasuk al-mamnu'u minasharf, maka jawabannya karena dia adalah alam ajam, gitu ya. Apa? Alam ajam. Itu yang dimaksud dua ilah. Ilah pertama dari sisi alam, ilah kedua ada tambahannya ajam. Ya. Sehingga diterangkan di sini idza kana al-alamul ajamiyyu sulasiyan sakinal wasti mudzakkaron insarafa. Apabila ada alam ajam, alam atau nama yang bukan bahasa Arab dan dia berjenis tiga huruf, huruf tengahnya sukun, maka huruf tengahnya sukun dan dia alam atau nama bagi mudzakkar, maka yang seperti itu insarafa, dia ditanwin atau menerima tanwin. Apa contohnya? Nahu nuhun. Nuh ini adalah alam ajam, bukan bahasa Arab, tapi tiga huruf ya, tengahnya sukun, maka ditanwin. Lutun, khanun, jurjun, itu. Hutun, apa lagi yang semacam itu. Ya. Ya bisa dicari ya nama yang tiga huruf tengahnya sukun, maka kalau nama bagi laki-laki dia adalah munsharif. Amma idza kana sulasiyan sakinal wasti muannasan fayumna'u minasharfi. Adapun apabila alam tersebut adalah jenisnya tiga huruf tengahnya sukun tapi untuk muannas, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Ya, apa contohnya? Nahu himsu, balhu, musyu. Ya. Jadi ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, salisan. Ma'dulan ala wazni fu'al. Ya, ma'dulan ala wazni fu'alu. Yaitu alam atau nama yang dia merupakan peralihan dari kata yang lainnya. Intinya nama yang wazannya fu'alu, gitu aja untuk mudahnya ya. Setiap nama yang dia ma'dul yaitu mengikuti wazan fu'alu pasti tidak menerima tanwin. Nahu Umaru. Ya, contohnya Umaru ini kan wazannya fu'alu. Ya, qila huwa ma'dulun an Amir, ya. Disebutkan bahwasanya Umar ini peralihan dari Amir, Amir kemudian jadi Umar. Wa mislul baqi, demikian juga yang lainnya, ada Hubalu dan Zuhalu. Ya, intinya apa? Nama yang bentuknya fu'alu ini pasti tidak menerima tanwin. Ya, ya termasuk nama-nama yang misalnya kita membuat nama menggunakan wazan ini. Misal ya Bu'adu, misal ini. Misal Urobu dan sebagainya ya. Ya, maka dia tidak menerima tanwin. Kemudian yang keempat ya, kita lanjutkan yang keempat. Robi'an makhsuman bi alifin wa nunin zaidataini. Yaitu nama yang berakhiran dengan alif nun, alif nunnya itu tambahan. Nahu Marwanu, Ramadhanu, Utsmanu. Yang semacam ini tidak boleh menerima tanwin. Alasannya apa? Karena dia nama berakhiran alif nun yang zaidah, alif nunnya tambahan. Sangat banyak contohnya Sulaimanu, Salmanu, Afanu dan yang semacamnya. Yang kelima, khamisan ala wasnil fi'li, nama tapi ikut wazan fi'il, maka dia tidak menerima tanwin. Nahu Ahmadu, ya ini fi'il mudhari, ini dari Hamida Yahmadu, Ahmadu ya, untuk dhamir ana kan Ahmadu ya. Ya, Yazidu ini dari Zada, Yazidu, Yanbu'u ya, dan sebagainya ya, termasuk kalau misalnya ya seorang ngasih nama kepada anaknya dikasih nama Yajlisu misal ini, maka tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena ikut wazan wazan fi'il ya. Ya nama kok Yajlisu ya, nanti artinya apa? Duduk gitu. Ya bolehlah pakai yang maknanya mungkin lebih jelas ya, lebih jelas ke makna yang positif, yang baik, yang bermakna ya. ya misalnya yahsunu itu kan bagus gitu kan ya. Ya kalau bahasa kita kan kasih nama bagus gitu. Kalau mau pakai Arab yahsunu itu bisa misalnya ikut wazan fi'il ya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya yang keenam ya. Sadisan murakkaban tarkiban masjian, yaitu nama yang merupakan susunan tarkib masji. Tarkib masji itu adalah tarkib yang bersifat campuran. Ya, dua kata dijadikan satu maka menjadi satu kata dan yang dihukumi bukan seperti mutuf-mutuf ilih tapi kata yang belakang, maka itu hukumnya mamnu' minas sharaf. Contoh nahu hadro mautu, itu kan hadro mautu, hadro mautun menjadi hadro mautu, ma'di karibu, ba'labaku. Ya, ini adalah nama-nama yang merupakan apa? Merupakan tarkib masji sehingga mamnu' minas sharaf. Sehingga ketika nasab hadro mauta, ketika hofat hadro mauta, ma'di karibu, ketika nasab ma'di kariba, ketika khofat ma'di kariba, ba'labakku, ketika nasab ba'labakka, ketika khofat ba'labakka. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sharaf. Itulah yang kedua, yaitu yang di sana ada dua ilah ya, masing-masingnya kan ada dua ilah. Misal ada tadi, kenapa hadro mautu mamnu' minas sharaf? Jawabannya dua ilah, yaitu alam murakab tarkib masji ya, karena dia alam dari satu sisi ditambah sisi yang lain, yaitu dia merupakan susunan tarkib masji. Contoh lain, misal kenapa Umaru mamnu' minas sharaf? Maka jawabannya karena dia alam dan ma'dul, seperti itu ya, dia alam dan sisi yang lain adalah karena ma'dul. Jadi bukan sekedar alam, bukan semua alam mamnu' minas sharaf, bukan. Ya, Muhammadun ini alam, tapi dia munsharif karena tidak memenuhi syarat yang ada di sini. Ya, dia alam dan dia bahasa Arab, maka dia menerima tanwin. Jadi ada alam kemudian ditambahkan 6 ilah yang ada di sini, maka jadilah mamnu' minas sharaf. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain ya, yaitu bagian yang kedua dari al-mamnu' minas sharaf yang karena dua ilah ya, yaitu bagian kedua berbicara membahas tentang sifat ya, tentang sifat. Demikian yang bisa disampaikan. Dan untuk tugasnya ya, untuk tugasnya yaitu sebenarnya di sini belum disampaikan apa namanya hukum mamnu' minas sharaf i'rabnya, nanti di bagian akhir, di bagian akhir, di bagian belakang. Tugasnya mudah saja, yaitu hafalkan al mamnu' minas sharaf yang memiliki dua ilah dari sisi alam ya. Ana kasih contoh al mamnu' minas sharfi li illataini aw yamna'ul 'alamu minas sharfi idza kana awwalan mu'annasan, tsaniyan a'jamiyan, tsalisan ma'dulan, rabi'an mahthuman bi alifin wa nunin zaidataini, khamisan 'ala wasnil fi'li, sadisan murakkaban tarkiban masjiyan. Ya, boleh seperti itu caranya. Al-alamul mamnu' minas sharfi yumna'ul 'alamu minas sharfi idza kana awalan mu'annasan, saniyan ma'dulan, saniyan ajamiyan, salisan ma'dulan, rabi'an makhtuman bi alifin wa nunin sa'idataini, khamisan 'ala wasnil fi'li, sadisan murakkaban tarkiban masjiyan. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.